Pikirkah bagus tapi hati tak suci. Ego 100 dari langit ke bumi. Masih pentingkan hanya diri sendiri. Cakap besar buang masa, tipu sini sana. All I hear is blah blah, you know what I mean. Besarnya kepala, aswe belaga. Selalu pandang rendah, conscious pun tidak. Bukalah mata, nobody even cares engkau siapa. Pikir kau bagus, tapi hati tak suci. Sambil lewa macam tak penting. I don't know where.